Kemudian tatkala malam hari, keluarlah Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Ummu Mistah. Keluar Aisyah berdua. Dan tatkala keluar, ternyata apa? Ummu Mistah ini jatuh, terpleset. Sontak mengatakan telah terpleset, apa kata Ummu Mistah? Ta'isa Mistah. Celakalah Mistah. Kaget. Aisyah kaget, kenapa dia bilang seperti ini? Apa kata Aisyah? Bisa makulti. Kenapa engkau mengatakan seperti ini Ummu Mistah? Itu anakmu. Betapa jeleknya engkau katakan. Atas subbina mencahida baturan, kenapa engkau menghina Mistah yang telah hadir dalam peperangan Badar? Apa kata Ummu Mistah? Kamu gak pernah mendengar apa yang sekarang manusia sebarkan rumor-rumor itu? Aisyah pun penasaran, apa? Gak tahu sama sekali. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, apa itu? Apa kata Ummu Mistah? Engkau telah dibicarakan bahwa engkau adalah wanita pelacur yang berzina. Maka apa kata Aisyah? Fanazala dam'i, maka turunlah itu air mata. Apakah itu Layla? Dan aku tatkala malam itu aku menangis. Kehormatannya telah dihancurkan. Dan ternyata orang tuanya Abu Bakar dan ibunya belum bisa menurut apa-apa kepada untuk anaknya. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menangis. Dan terus menangis. Apa kata Aisyah? Fadunantu annal buka'a falikun kabdi. Dan aku mengira bahwa saya tangisku terus menerus seperti ini akan menghancurkan hatiku yang dalam. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku mengira dunantu annal buka'a falikun kabdi, akan memecahkan hatiku saking aku terus menerus menangis. Maka apa kata kala itu Aisyah hanya bisa berdiam diri, gak bisa ngapa-ngapain. Namanya perempuan dan dia masih anak kecil, siapa yang mau percaya sama dia? Rasulullah SAW sebenarnya sudah mengiyakan, maksudnya Rasulullah di pihaknya Aisyah, tetapi belum bisa berbuat apa-apa karena begitulah rumor yang tersebar. Maka tatkala pagi hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib dan memanggil Usama bin Zaid. Tatkala itu Rasulullah sallam bermusyawarah, ingin meminta pendapat Ali dan Usama bin Zaid, apakah aku talak itu si Aisyah? Maka kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, hiya ahluk wama ra'aituha illa khairan. Atau sama bin Zaid, ya Rasulullah, Aisyah adalah istrimu dan enggak mungkin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu berbuat buruk dan berbuat sekeji itu untuk berzina, dan dia sedangkan adalah istrimu. Maka apa kata, adapun kata Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, lam yudaikillah, Allah itu tidak menyempitkan engkau dan masih banyak, wa annan nisa ghairuha katsir, dan nisa, perempuan-perempuan itu masih banyak selain Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah. Dan tatkala Aisyah mendengar kabar seperti itu, dia dituduh sebagai wanita pelacur. Sakit Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibu kita sakit, merasakan hatinya itu sakit dituduh sebagai wanita pelacur. Dan ternyata tatkala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu sakit, itu bukan hanya sakit biasa. Sampai sakit berapa lama? Syahran, istaqaitu bihi syahran. Aku sakit selama sebulan, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan sampai akhirnya tatkala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu duduk di atas kasurnya, siapa ja'at imra'atun minal ansar, seorang wanita dari ansar itu datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ista'danat, untuk meminta izin. Akhirnya apa? Fa'adinat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, akhirnya Aisyah memberikan izin, duduk dia bersama Aisyah. Aisyah itu cerita curhat, sedih, betul-betul sedih dan menangis. Tatkala Aisyah menangis dan tatkala menceritakan itu, betul-betul terus air mata gak pernah berhenti. Dan itu dia menceritakan sama perempuan Ansor, dan perempuan Ansor akhirnya apa? Tatkala mendengar kesedihannya Aisyah, perempuan Ansor pun menangis. Tatkala itu akhirnya apa? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada Aisyah radhiyallahu taala anha, mengutuk pintu. Idhaqala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah. Dan akhirnya apa? Rasulullah itu duduk di sampingku, fajalasa indi. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk di sampingku. Yang mana sebelumnya itu Rasulullah enggak pernah duduk sampingku selama sebulan, enggak pernah. Kenapa? Karena khobar ini, karena gosip yang tersebarin nggak pernah Rasulullah duduk sampingku. Ya Aisyah, in kunti bari'atan fasawfa yubari'ikillahu minhu. Wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, jika engkau adalah orang-orang yang betul bari'ah, yang enggak berbuat zina, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskanmu dari tuduhan zina. Dan kata Rasulullah, wa in almamti bidambin fastaghfirillah wa tubi ilaihi faman taballahu taballahu alaihi. Wahai Aisyah, tapi jika engkau betul-betul berbuat dosa, maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah engkau kepada Allah. Karena apa? Barang siapa yang bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya, kata Rasulullah. Maka apa, tiba-tiba air mataku tatkala itu apa? Berhenti. Mendengar sabda Rasulullah, mendengar janji Rasulullah apa? In kunti bari'atan fasawfa yubari'ikillahu minhu. Jika engkau adalah orang-orang yang tidak berzina, maka Allah yang akan membebaskanmu. Aisyah radhiyallahu taala anha dibebaskan tatkala Rasulullah SAW di sampingnya Aisyah. Tatkala Rasulullah SAW itu bangun, sadar, turun tuh wahyu. Maka apa ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ya Aisyah ihmadillah faqad barra'akillahu minhu. Wahai Aisyah, bertahmidlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah engkau karena Allah Subhanahu wa taala telah membebaskanmu dari perbuatan zina. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang membawa cerita itu, yang membenarkan cerita itu akan mendapatkan dosanya. Dan apa? Walladzi tawalla kibrahu minhum lahum adzabun adzim. Dan orang yang membesar-besarkan cerita itu, maka apa? Rumor tersebut, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, maka apa? Lahu adzabun adzim. Baginya apa? Adab yang sangat pedih. Kala itu senang Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah menangis terus menerus. Lantas bagaimana dengan Syiah? Alaihim la'natullah. Mereka menghinakan ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apakah kita akan mengatakan itu hanya perbedaan mazhab? Jadi katakan la'natullahi ala Aisyah, la'natullahi ala Aisyah, Aisyah zaniya, Aisyah zaniya. Mereka katakan la'natullah atas Aisyah, la'natullah atas Aisyah, Aisyah pezina, Aisyah pelacur, Aisyah pezina, wanita pelacur. Saya akan tanyakan kepada kalian, bagaimana jika ibu kalian itu dihina sebagai pelacur, dituduh sebagai pelacur, apakah kalian diam? Itu hanya pendapat mereka. Biarkanlah kita, ibu kita dikatakan pezina, apakah seperti itu? Maafkan.